Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu. Bersama kita saat sekarang ini sudah hadir para asatiz kita dan narasumber kita yang siap memberikan kita masukan dari kajian kita pada kajian ayat kita pada hari ini. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji pada setiap harinya itu mampu menjadi penggerak kita untuk mempergunakan kesempatan di bulan yang agung dan mulia ini agar kita dapat mengisinya dan menghiasinya dengan berbagai aktivitas dan amal kebaikan dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Pembahasan kita pada hari ini adalah ayat 108 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-108 dari surat At-Taubah ini merupakan keterangan sambungan dari keterangan yang terdahulu, yaitu ayat 107. Kalau di dalam keterangan ayat 107 sudah dijelaskan oleh narasumber kita bagaimana orang-orang munafik membangun masjid tandingan untuk masjid Quba dengan tujuan tidak hanya sekedar tandingan saja, tapi mereka berusaha untuk memecah belah umat Islam. Nah, konsekuensinya adalah ketika Allah menurunkan keterangan ayat 108 ini, Allah menyatakan dengan jelas, La takum fihi abada. Jangan pernah para sahabat saat itu melaksanakan salat di Masjid Dirar yang mereka bangun. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Masjid Quba itu jauh lebih bagus dan Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya di dalam rumahnya yang dia ridai. Menarik di sini adalah bahwa Allah dengan tegas melarang umat Islam, walaupun konteks ayat ini adalah konteks secara khusus ya, untuk tidak melaksanakan salat di Masjid Quba, di Masjid Dirar dan hanya melaksanakan salat di Masjid Quba pada waktu itu, akan tetapi ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini. Salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengecam dengan keras orang-orang yang selama ini membangun masjid dengan tujuan riya, dengan tujuan ingin mengambil keuntungan, dengan tujuan ingin mendapatkan posisi, hanya ingin menjadi nazir misalnya, atau membangun masjid hanya karena tidak suka dengan masjid yang lain yang dia tidak punya pikiran yang sama dengan para pengurus masjid yang lain itu. Jadi sangat salah sekali kalau ternyata dari awal keinginan untuk membangun masjid itu bukan untuk membersihkan diri, bukan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah dibaluri dengan keinginan-keinginan yang sebenarnya adalah merupakan keinginan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Safia dan Ustaz Jenal yang kita harapkan masukannya. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalam masjid takwa itu, di dalam masjid yang ideal itu, terdapat orang-orang yang membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ada kata-kata yang menarik di balik kata-kata toharoh. Toharoh itu bukan saja bersih secara lahir, tapi juga secara batin. Bukan bersih secara raga, tapi juga secara jiwa. Untuk itu, dia membedakan dengan nazofah. An-nazofatu minal iman. Itu kebersihan yang berbentuk fisik, berbentuk lahir, berbentuk raga. Sementara toharoh berbentuk jiwa. Makanya kita menemukan kalaulah kebersihan toharoh ini berbentuk raga, maka ganti tayamum itu tidak harus ganti wudhu itu bukan tayamum, karena tayamum itu hakikatnya seperti mengotori badan ya dengan debu. Tetapi inilah toharoh, kebersihan secara jiwa, kebersihan secara batin. Untuk itu disebutkan orang yang berada di masjid itu bersih batinnya. Kalaulah bersih batinnya, maka dia tidak akan menjadi nazir yang pengganas ya, nazir yang menjadi teror bagi masyarakat sekitar. Makanya disebutkan bahasa Arab itu nazir, bukan nazir. Basyirun wa nazira. Nazir itu memberi peringatan, ada kayak malaikat Malik, dia lebih kejam dari satpam di perusahaan terkenal gitu. Saya rasa bukan itu nazir yang menakut-nakuti anak kecil. Saya rasa keberadaan dia di masjid itu dapat memakmurkan, dapat membuat orang senang kepada masjid. Biarkan orang olahraga di masjid, kenapa? Orang buang air kecil di masjid, kenapa? Ini katanya, dia ke masjid cuma buang air kecil. Alhamdulillah dia masih ingat ke masjid walaupun sekedar untuk buang air kecil. Gak sholat, dia sekedar buang air kecilnya di masjid itu. Walaupun sudah azan, ya tidak apa-apa, saat ini dia ingat buang air kecil ke masjid. Mana tahu suatu ketika dia ingat untuk sholat sekalian buang air kecil di masjid. Ini adalah makna dari memakmurkan masjid, makna dari bangunlah masjid itu dengan modal takwa, takut kepada Allah. Bangunlah masjid itu dengan modal kebersihan jiwa, kebersihan hati. Liutoh irokum, kenapa? Karena Allah mencukai orang-orang yang bersih jiwa dan raganya. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu kita luruskan paham bagi kaum-kaum awam di sini. Banyak kalau orang itu karena mendengar kajian kita ini, la masjidun usisa alat takwa, masjid itu adalah didasarkan bagi orang yang bertakwa, kan begitu. Jadi kalau melihat ada label masjid takwa, jadi orang-orang yang lain, oh nggak cocok kita itu, lain paham kita. Ini saya rasa ini nggak bisa jadi patokan. Masjid kan takwa gitu. Itu maksudnya masjid Muhammadiyah. Iya gitu. Gitu ya. Nah. Atau kita sebutkan lah ya. Nah. Jadi orang-orang selain dari itu nggak berhak, ataupun orang yang lain mandang itu yang begini dan saya rasa ini yang harus kita luruskan. Iya, kan masjid Muhammadiyah itu masjid umat Islam juga. Iya, kan, semua ya? Gitu. Iya. Kalau kita gitu kan berarti Ka'bah juga punya orang Arab kan, iya, gitu, iya. Bukan punya orang Indonesia. Iya. Jelasnya di sini orang kita orang Syiah pun sholat. Iya, orang Syiah juga iya. Sholat di bukan Ka'bah saja, ya, bukan Sunni saja. Bukan Syafi'i. Jadi bukan berarti kita melihat bahwasannya masjid dimanapun itu masjid Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan ayat ini jadikan landasan yang salah sehingga memperpecah di kalangan umat Islam, sehingga kita kajian yang semalam termasuk orang-orang yang munafik juga, iya, kan begitu. Betul. Karena apa? Mengedepankan hawa nafsu kita. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Safiar tadi. Memang sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz Jainal, permasalahan masjid cukup merupakan permasalahan yang serius untuk diselesaikan. Karena ada beberapa kesalahan pemahaman dari pengurus masjid sendiri. Terkadang begini, kalau kita ke masjid, katakanlah masjid Muhammadiyah, terkadang ada pandangan-pandangan yang begitu tajam melihat orang-orang yang salat di situ gitu. Artinya ada, ini bukan orang Muhammadiyah atau apa. Jadi masjid itu adalah rumah Allah, masjid itu adalah milik umat Islam. Jadi seharusnya ya, para pengurus masjid itu welcome, menerima dengan senang hati bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Apakah kita lebih suka melihat orang mabuk-mabukan daripada orang yang salat ke masjid? Haruskah kita haruskah dengan sikap kita, dengan mata yang menyorot tajam, membuat orang menjadi tidak nyaman untuk melaksanakan salat di masjid itu? Jadi bukan saatnya lagi untuk membicarakan, dia bukan Muhammadiyah, dia NU, atau dia bukan NU, dia adalah Muhammadiyah. Itu bukan lagi saatnya untuk membicarakan hal seperti itu. Siapapun yang datang ke masjid adalah orang-orang yang memang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah dengan rasa senangnya menyambut mereka. Tentu kita sebagai manusia harus meniru sikap Allah Subhanahu wa taala dengan menyambut mereka dengan gembira. Jadi bagaimana menciptakan suasana masjid itu menjadi suasana yang penuh dengan harmonis. Iya, harmonis, penerimaan yang begitu besar. Hangat, bukan nanti ya? Sikit-sikit jangan di situ, jangan golek di situ, jangan. Jadi akhirnya orang takut, orang merasa takut untuk duduk saja di masjid itu. Akan, takut. Seakan-akan masjid itu Ustaz punya nazir, punya sekretaris, punya ketua, imam yang azan. Iya. Jadi kalau atau orang yang atau masyarakat, atau masyarakat itu. Sekitarnya saja, iya. Jadi orang yang lain pun tamu yang ditengok ini siapa gitu, matanya pelotot. Seharusnya ketahuilah sifat orang yang mutahhir itu ya, orang yang suci itu kan mengedepankan apa? yang baik, ketawaduan bukan negative thinking. Jadi orang masuk ini siapa ini ya? Pakai tahiyatnya gimana ya? Atau pakai kunut atau enggak ya? Macam dan sebagainya. Ya gitu. Kalau saya berpikir ini Ustaz Sapiar dan Ustaz Perdana menarik kajian kita. Kalau lah misalnya Ustaz Sapiar orang Al-Wasliyah misalnya, kalau sholat ke Muhammadiyah apa yang kurang? Sholat subuhnya berapa rakaat? Saya rasa nggak masalah ya, gitu. Masalah kunut kan tidak harus dipermasalahkan. Kalau lah misalnya sholat juhur, saya rasa sama ketika kita sholat di masjid Muhammadiyah ataupun ini, di masjid Al-Wasliyah atau di masjid manapun kita, sama para rakaat. Kita jumpai ya, ketika Imam Syafi'i dalam fikih madhab Syafi'i ya, dia, ketika aku berkunjung kepada orang yang lain mazhab denganku, ketika itu aku menggunakan, mengikut apa yang mereka lakukan. Aha. Jadi prinsipnya sama, Ustaz Sapir. Prinsipnya sama gitu. Iya. Kemana kita akan melakukan? Syafi'i sebagai panutan kita kan dapat mentolerir dengan mazhab Maliki misalnya. Betul. Iya. Ustaz Perdana mungkin ada pengalaman menarik ketika berada di Mesir. Saya rasa tidak ada Mesir ini kaum tua, ini kaum muda. Bagaimana Ustaz Perdana? Iya, benar sekali. Kalau kita bercermin dari masyarakat Mesir, walaupun mereka di sana itu yang paling besar adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, tapi ternyata tidak ada pembedaan di dalam masjid itu sendiri. Artinya silakan saja mazhab Hanafi silakan salat di masjid Syafi'i, Syafi'i silakan salat di masjid Hanafi, dan semuanya itu welcome. Yang ketika pakai kunut, besoknya nggak pakai kunut, tidak ada permasalahan. Ya, di samping juga mereka adalah orang-orang yang paham tentang agama, tapi yang paling penting adalah mereka paham betul bahwa kita adalah umat Islam yang satu. Kita sama-sama, kita adalah bersaudara. Tidak layak di antara kita untuk saling gontok-gontokan atau mengecilkan orang lain. Apalagi menjadi kotak-kotak yang tidak bisa ditembus sekatnya. Iya, betul begitu, sekali. Iya. Jadi pada pembahasan kita pada hari ini adalah untuk mengingatkan kita kembali semuanya bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Dan di dalam bulan Ramadan ini seharusnya kita semua adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan sikap protek diri dengan mazhab tertentu sehingga akhirnya membuat orang lain tidak nyaman untuk melaksanakan ibadah di situ, itu bukan merupakan sikap yang betul dalam rangka untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Atau biasanya di bulan Ramadan ini ada safari Ramadan, tidak masalah satu penduduk kampung itu keliling hari ini masjid Muhammadiyah, besok masjid Al-Wasliyah, besok masjid negara, besok masjid kampung seberang. Saya rasa tidak masalah untuk lebih membuktikan bahwa nanti ketika wafat bahwa kita lebih banyak tempat sujud, kita lebih banyak bumi yang bersaksi bahwa kita adalah orang yang suka sujud dimanapun. Iya, tidak benar. Harus menetap di satu masjid saja. Iya, benar sekali. Dan ini dijelaskan oleh firman Allah di penutup ayat ini, rijalun yuhibbuna ayyatataharu, bahwa kewajiban untuk memakmurkan masjid, membersihkan masjid ini bukan hanya tugas dari nazir masjid atau masyarakat setempat saja, tapi setiap orang yang ingin beribadah ke masjid juga punya tanggung jawab untuk memperhatikan masjid itu. Tidak hanya sekedar untuk membersihkan dirinya dan jiwanya saja, tapi bagaimana juga dia punya perhatian yang besar untuk bagaimana masjid tempat dia salat itu menjadi masjid yang bersih, ya. Dan itu bukan berarti dilarang tidur, Pak Ustaz. Iya, bukan berarti dilarang tidur. Siapa yang larang orang untuk tidur di masjid? Yang dilarang jangan mencuri di dalam masjid, ya. Itu yang dilarang. Nah, berkaitan dengan usaha perhatian yang besar untuk membersihkan masjid, maka hendaklah setiap orang itu, kalau dia tidak mampu membersihkan masjid itu sendiri, tidak punya waktu misalnya, ya dia kasih infak agar bisa orang lain yang punya kesempatan dikasih honor untuk membersihkan masjid itu. Jadi ini adalah beberapa cara pandang kita yang harus kita perbaiki dalam rangka usaha kita untuk memakmurkan masjid. Pada intinya adalah mari keberadaan kita di bulan Ramadan ini dengan mengisi hari-hari kita di masjid adalah merupakan salah satu itikaf, tindakan ya. Itikaf ya dan sebagainya, itu adalah merupakan salah satu bentuk dari pemakmuran masjid. Tapi yang paling penting lagi adalah ketika kita mampu membersihkan diri kita, menerima keberadaan orang lain untuk beribadah ke masjid dengan satu pemahaman bahwa masjid ini adalah rumah Allah dan bahwa orang yang beribadah di situ adalah orang-orang yang berusaha untuk mensucikan diri mereka. Ketika mereka merasa nyaman, kita juga hendaknya merasa nyaman pada diri kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap bersemangat beribadah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini dapat kita lalui dengan aktivitas amal yang sebaik-baiknya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.